Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawali alladzi afadu alaina sawabi ghani'ami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khairil khalqi khalqan wa khuluqa nasyaratin ala jami'il khalqi araban wa ajama wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh an-nahdiyin wal masyayikh pengasuh pondok pesantren, so pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik kota maupun kabupaten, MWC maupun ranting, pengurus jam'iyah Muhammadiyah dari daerah pusat sampai ke bawah, sedoyo ingkang kula hormati, ugi dumateng sedoyo pengurus LSM, kaum muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at di mana Anda berada ingkang kula muliakan. Alhamdulillah rasanya sudah tak terasa kula kali panjenengan sudah merangkak melewati pengertian daripada wahdatil wujud. Semoga pengajian-pengajian yang telah lalu dan pengajian yang akan datang menika dadoso pengajian yang mungkin akan merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang kita alami baik dengan masyarakat atau dengan keluarga kita masing-masing. Karena mau tidak mau menungso niku mboten kenek lepas teko sing jenenge ngaji. Menungso ngaji niku ibarate padha karo sawah kenek blotong. Lek sawah pari kula sampean ndak tau kenek blotong, niku parine kuning. Tapi kalau sudah kena blotong, parine niku iso ijo royo-royo. Nah ketimbang kula kali panjenengan ngrungokno kalimah-kalimah yang kurang ada faedahnya, insyaallah masih ndak pati ketok faedahe, mungkin kitab hikam niki iso nambani ati yang sedang kalut utawa sedang kena permasalahan yang sangat berat sing mboten ketemu dalan metune. Akhire barokai kitab hikam, barokai ketelatenane Syekh Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, insyaallah kita akan menemukan jalan keluarnya, jalan pemecahannya sesuai dengan syariat-syariat yang pernah kita dengarkan dari para alim ulama saking lintune kitab hikam. Panci sepindah malih, tiang ngaji kitab hikam niku bu ndak kenek murni panjenengan krono ngrungokno ngaji kitab hikam tok. Di samping panjenengan niku mengamalkan isinya kitab hikam, nuwun sewu, barangkali panjenengan di satu saat mendengarkan pengajian dari kitab-kitab yang selainnya hikam, itu mungkin bisa dipadukan. Ibarat tiang masak dodolan bakso niku mboten mek kenek dikei bumbu tok tanpa ada garam. Yo ono uyai, yo ono mericone, ge ono bawangi, ono bawang gorengi, ge ono dagingi, semuanya itu kita jadikan satu. Maka ketika kita jadikan satu, niku dadi olahan yang sangat, masya Allah, enak sekali dimakan. Jadi enaknya itu karena dipadukan. Lek dipangan dewenan koyok-koyok, lek panjenengan mboten tutuk, yo, nak kene dipangan, daging, sing dikai pentol, nak katik dimasak, nak katik opo, daging wungkul-wungkul, moro dipangan, niat dadi bakso, polai. Lek mangan pentol kan sik diolah dhisik awis langsung ae daginge tak pangan cekne murni lho. Yo ndak enak. Nek pengen katene mangan bakso, yo bakso iku mang pangan. Ndik njerone bakso niku ana pentol, ana emi, ana dudu, ana gaje, ana belungan, ana bawang goreng, ana merica, ana uyah dan lain sebagainya, onten kecap, onten saus. Dicampur aduk dadi siji, sing enak monggo kita laksanakan, sing ndak enak ojo dipikir nemen-nemen. Sehingga kula kali panjenengan tidak akan terlepas dari dawuh ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Apa-apa sing didelok apik nang wong Islam, apik niku. Lek sing nang wong Islam diarani elek, nek bisa ojo dilakoni. Sekali lagi kenikmatan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat komplit. Kain niku iso enak digawe komplit, syukur digawe klambi, digawe kaos, butuh jahitan, butuh mesin jahit, butuh edom, butuh bola, butuh gunting dan seterusnya. Latihan ngaji hikam niku kira-kira lek monggo kula ya mboten adoh cara kaya ngoten niku pun. Kita padukan, tapi jangan ditinggal lan kudu urut lek iso. Lek pun melok teko nomor 1 melok terus sampai terakhir. Insyaallah di samping kula kali panjenengan mengharapkan barokahnya saking Syekh Ahmad Ibni Athaillah, kulo kali panjenengan akan merasakan nikmatnya isi daripada kitab Syarhil Hikam menika. Mandar muka wonten manfaati fitini wa dunia wal akhirah. Sakniki monggo kita lanjutakan pada halaman 104 atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Annasu utawi menungso yamdahuna iku podo muji sopo naska ing siro. Lima krono barang yadhununa kang podo nyono sopo nas hu ing emma fika ing dalam siro. Bayani ma minal ausofi bayani biro biro sifat alhamidati kang den puji. Fakun mongko ono o siro anta tegesi siro. Zaman iku wong kang nyacat li nafsi kamaring awak dhewe sira. Lima krono barang tak lamu kang weruh sira hu ing ma min hasaking nafsi. Karepe ya napa? Hai fala tartar. Mongko aja kebujuk sira bimadhin nasi kelawan oleh mujine menungso la kamaring sira wa sanaihim lan ngelemik nas alaika ing atase sira. Lek wis ana wong niku ngalem sampean muji kebagusane sampean ya apa sing enak bal irji balik baliyo siro ala nafsika ing atasi awak siro bilaumi kelawan maitu wadhamilan nyacat ala talabusiha krono oleh menganggune nafsika bikhilafima kelawan bedane barang ya dhunnu kang nyono ing ema anna susopo menung sofika ing dalem siro. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Wong urip niku mulai sik cilik sampai tuwek. Niku enggak anok ceritanya menungso tidak mencapai satu kesuksesan sama sekali. Mesti menungso niku. Onok sing sukses ing dalem bidang sekolah ranking kesatu terus. Ono tiang niku sekolah ndak mampu tapi wonge sabar. Guneman karo wong-wong sing dijak guneman niku seneng tapi wonge medit. Ono tiang niku akale ndak mampu lek guneman ya srontong-srontongan ndak ngerti nang perasane wong tapi loman. Dan semua kesempurnaan yang kita miliki lek e wong liya niku krungu atas kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Niku uang niku mesti ngalem tang sampean. Waduh rek. Cak Dul Karim iki wong e cek apike masyaallah. Nek kepethuk uang dik talan-talan mesam-mesam seneng rasane ndelok. Adem rasane mandenge. Ya apa masyaallah, seneng ndelok Cak Dul Karim iki. Menung solek pun seneng niku ngalem muji kok cara sakniki ngefan lek pun ngefan niku ngangkat derajate wong sing dilem niku kadang-kadang berlebihan dan pujiane wong dateng kula sampean itu semata-mata karena zon saja seperti kemarin lek pengarin niku kita punya zon bahwa sesuatu perkara yang lain ada pengaruhnya niki mboten. Orang lain mengira diri kita itu punya kelebihan. Dan kita termasuk orang yang sempurna sesuai dengan dugaan orang itu. Lakangge menungso sing dilem uang nuon sewu. Ya apa sing enak? Fakun anta dhaman linafsika lima ta'lamuhu minha. Lek uang niku wis ngalem nang sampean mergo sampean niku dianggep uang api, dianggep uang sing tata krama, dianggep uang sing pinter, senggo terpilih. Ngun sewu kadang-kadang sampai dadi bupati, dadi wali kota, dadi gubernur. Lek uang niku ngelemin nang sampean berlebihan, maaf. Sampean ojo melok-melok ngelem. Lek ono uang ngelem, ono uang muji sampean, tekanlah diri Anda semaksimal mungkin sampai awak niki koyok-koyok ndak ana organi. Sebab napa? Menungso niku masya wis dielem nang wong, tidak mungkin manusia itu tidak punya kesalahan. Lek wis jenenge ngerti nang kesalahane, dadi masih wong iku ngalem sampean ojo gedendas. Sebab lek sampean dielem wong iku gedendas, engko lek ana wong ngritik sampean nafsu. Mergo sampean niku nganggep orang yang paling sempurna. Mulai dadi pejabat sing paling dukur dikritik-kritik wong katene dipateni. Lho itu mergo awake niku ndak ngritik nang awake dhewe. Awake didukur-dukurno tok ndak gelem ana ningsor. Manusia yang seperti ini adalah rajanya pembohong. Karena intinya manusia itu sebetulnya tahu kalau dia itu banyak kesalahannya, tapi mengapa kesalahan itu diingkari? Wengi suru awak ini ku akeh salah, sampean niku sik gelem dihormati wong. Oke lah, sampean dihormati wong ndak apa-apa. Tapi untuk pribadi sampean jangan masang target terlalu dukur. Karena alemane menungso datang sampean niku aslinya adalah palsu. Lek wis alemane menungso nang sampean niku palsu, sampean ya ojo nemen-nemen. Bahaya niku, Pak. Dadi fala taghtar bimadhidna silaka. Sampean ojo tertipu mergo menungso niku ngalem sampean. Akhirnya sampean terbuai oleh rayuan, terbuai oleh pujaan, sampai ndak ibadah, sampai ndak sembahyang, sampai tugas-tugas yang wajib ditinggalkan krono sampean tertipu oleh pujaan manusia itu, terbuai oleh alemane menungso. Maka dari itu walidha lan krono mengkunu-mengkunu kun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Qala Aliun, Sayyidina Ali berkata, karramallahu wajah, Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnuna wa la tu'akhidhna bima yaquluna. Allahumma do Gusti Allah, ij'alna kulo aturin date akan Tuhan na ing kita khairon engkang luwe bagus mimma ketimbang barang ya zununa kang bodonyo no soponas ing amma wala tu akhirna lan ojo natrapi tuan na ing kulo bima kelawan barang ya kuluna kang bodong ucap soponas ing amma waufir lan muki ngapuro tuan lana maring kita ma ing barang-barang layak lamuna kang ora ngerti sapa enas ing emma. Alangkah indahnya doa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku lek ndonga ngeten, ya Allah, kula niki nang wong dikira apik Gusti. Lek panjene nang wong niku dikira apik, Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnuna. Ya Allah, dadakan kula niki Gusti lebih baik daripada apa yang diduga oleh orang tentang diri saya. Dadakan kula niki uang sing luwih apik ketimbang songkoane uang. Kula niki Gusti jarene uang kula niki loman, ternyata duit ning kula kekno nang wong iki duduk duit kula. Kula nang wong niku dikira lek sembayang khusyuk, padahal kula lek sembayang niku utak kula eling nang sawah karo sapi. Ya Allah, kalau memang kenyataannya seperti itu, jadikanlah saya ini lebih baik daripada apa yang diduga oleh orang lain tentang diri saya. Perlu dijaluk ngoten niku. Soalnya apa? Soalnya man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wong niku lek kadung didutuno nang Gusti Allah, ndak ana sing iso nyasarno wong niku. Sakwang sule lek tiang niku kadung disasarno oleh Gusti Allah, maka tidak akan ada yang mampu meluruskan jalan orang itu. Sak terus ngoten. Merkane Sayyidina Ali ya Allahumma ja'alna khairan mimma yadhununa wala tu'akhirna bima yaquluna ya Allah. Lek pancene omongane wong niku keliru Gusti. Wong niku ngalani kula niku apik padahal kula elek, kula sing katene nolak ndak iso kuatir perasaan Gusti. Kalau memang itu dianggap saya sendiri mengakui terhadap sangkaan orang lain, ampunilah, jangan kau siksa diriku karena aku membenarkan kata-kata orang lain yang bohong tentang diri saya. Wong niku ngira kula apik padahal kula niki nakal ya Allah. Menungso niku mboten semerap lek kula nakal, tapi kula katen nangkis gunane wong niku kuatir perasaan. Lek pun modele koyo ngeten kula nyuwun tulung dateng panjenengan Gusti, ampun sampai disiksa kula. Masya Allah, saking sopane Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali niku enggak ada titel Sayyidi Syuhada. Gustine pira-pira wong sing mati syahid. Niku Sayyidina Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu. Waghfir lana ma la ya'lamun. Maafkanlah untuk diri saya dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang yang menyangka diri saya baik. Sampean sepuro Gusti. Dosa-dosa kula sing wong liya niku ndak urunan kula. Sampean sepuro ya Allah, Allah maghfir lana ma la ya'lamun wa a'lamu dzunubana wa a'lamu dzunubi faghfir jami'a ma a'lamu ya Allah. Sampean sepuro dosa kula. Kan iso dikatakan bohong to, Pak. Onten tiyang ngalem apik padahal sampean weru lek awake sampean niku bejat. Niku termasuk goro. Nah, perbuatan dusta yang semacam ini semoga tidak menyebabkan kita mendapatkan azab saking Gusti Allah. Wa yukhadhu lan den alap min qaulihi saking dawuhe musannif fakun antah nyatane dawuh fakun antah ila akhirih. Apa sing yukhadhu? Annahu sak temene murid laisa iku ora ana sapa murid makmuron iku wong kang den perintah. Bitakdzibin nasi kelawan goroaken ing menungso. Wala bisa ilan ora kelawan usaha. Fi tabdili dzanihim ing dalem ganteni penyonone nas fihi ing dalem murid, murid mawon pun. Wa innama huwa angin pastine utawi murid iku makmurun wong kang den perintah bi adamil igtirori kelawan ora anane ketipu. Ketipu kelawan songkwani wong niku. Watakedimi ilmihi landingine werone murid aladhonihim ngalahaken ingatasi penyononi enas. Pun. Diambil pengertian, ditarik benang merah sebuah pengertian daripada kata-kata kun anta. Zaman linafsika lima ta'lamuhu minhaniku adalah bahwa kita kalau ada orang memuji kita dengan baik bukan berarti kula ambek sampean iki diperintah ngongkon gorono menungso sing nyongkon iku gorokon ndak nek muni ngoten ana wong aran sampean iki sayai sampean iki tiyang ikhlas goro ndak dikongkon muni ngoten mboten. Wala bisa ifi tabdili dhonihim fihi. Lan kulo kali panjenengan tidak diperintahkan untuk berusaha menggantikan kata-kata orang yang memuji kita itu agar mencemooh datang kulo panjenengan sedoyo. Tidak. Artinya biarkan mereka itu memuji kita, terserah apa kata mereka. Biarkan mereka itu mengucapkan bahwa diri kita adalah orang baik. Tidak usah dipengaruhi, apalagi diganti. Bah nopo jari wong niku. Yang terpenting, kesimpulannya saking daukun anta zaman li nafsi kalima ta'lamuhu niku adalah, kulo kali panjenengan niku, diperintah agar tidak tertipu, tak terpedaya oleh alemane wong liya. Masih ya uang ngarani sampean napi ikulak sing ketok ah. Wong kadang kulo ambek sampean niku lek katene nglakoni maksiat ngenteni singit-singitan. Saniki apa bedane nglakoni maksiat singitan karo ketok uang? Lak padha dosane. Cuma krono wong niku ndak ngerti lek kula mbek sampean gelek maksiat, akhire malah koyok mantep. Lho masih wong niku koyok mantep babano wis wong niku mantep nang sampean. Syukurlah ada orang yang dimantapi. Lan kalau ndak ana wong sing dimantapi malah bahaya. Nuwun sewu nang kiai iko sampean ndak mantep. Nang kiai iko sampean ndak mantep. Nang ustad iko sampean ndak mantep. Nang ustad iko sampean ndak mantep. Terus lek kelakuane sampean elek sapa sing sampean rungokno guneme? Sapa sing katingandani sampean? Katinga jinang sapa sampean lek sak donya iki ndak ana sing sampean mantepi? Ya bapalah, kiai-kiai itu punya cacat, enggak masalah. Kiai-kiai punya salah, biarin aja mereka itu punya salah. Yang penting tidak terbujuk dengan pujaan orang lain, tidak terbuai oleh sanjungan orang lain. Niku tok sing penting punan. Lek pun tak terbuai oleh sanjungan orang lain, maka secara otomatis kita harus berusaha sekuat tenaga untuk beribadah sing temen nang Gusti Allah. Sing temen oleh ibadah wis krana awak niki sajane gak ono apa-apane. Ojo terbujuk. Naam, yo laisa makmuron bitakdzibinas. Tapi ingkana lamun ono sopo almadhi wong kang ngalem kadziban iku goro fi madhihi ing dalem ngalem muji ing murid birtika bil mubalaghati kelawan nglakoni perkara kang lewati wates wal hulwi tegese kenemenen tak akada mongko dadi koko apa takdzibuhu ngoroaken ing eman wa zajruhu lan oleh nyegahi murid ing eman wa alaihi lan ing atase iki tak akada kagribuhu yuhmaluten araken apa kaulu dawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihthu ihthu irmi ihthu ngoten niku hatha yahthu hathwan ihthu aturoba fi'il amar wakeknya jamak mudzakkar mukhatab ihthu ngawurana sira aturoba ing lebu fi wajhil maddahina ing wajahe pira-pira wong kang ngalem ing sira. Jadi Kanjeng Nabi ono wong ngarem lek ono wong ngelem sampean lek ono wong muji sampean siram nambe awu raine wong sing ngelem iku. Paham ae nggih? Ojo berbalik, kadang-kadang lek dilemung malah ndase gedhe. Lek diilono wong malah nesu, padahal awake pancene nakal. Dielono nakal ndak gelem, ya iku tambah jahat iku. Nek Kanjeng Nabi malah diwalik, lek ono wong ngelem sawurono awu raine. Apa kok ngoten famat huhu hina idzin manhiyun sebab ngelem uang murid sing dalam keadaan goro niki ndak oleh apa maning mek ngrayu aduh tambah dosa cak ana kanca nyalon legislatif nyalon dadi anggota DPR nyalon petinggi dinyangi nang sampean nang mewadus pokoke sampean niki apik weh sampean wus anak weh sing dadi insyaallah di dapil kene sing paling akeh swarane sampean liyane ndak kira dilem-lem ngeleme niku perlu nih supaya dikei duwit ngeleme niku perlu nih supaya dikei kaos ngalem ngeten iki dosa nyel iki tak ilok ngono iku cak cung ngakal-ngakali wong dosa aduh is. Zamane wis kadung kewalik. Dadi kocoro lang niku diwadahi ndak dilumano. Dikurepno ngene bleng. Ya entek kabeh banyune, Cak. Wong barangan ngelemae ndak ana tujuan apa-apa iku jare Kanjeng Nabi kongkon raupi lemaraini apa maneh ngelem sing tujuane kaya niku wau. Sangat tidak terpuji. Awon sangat. Dadi maknane dawuhe Kanjeng Nabi niki lek ana wong ngelem sampean ojo terlalu bangga. Karena sebetulnya pujiane uang nang kula sampean niku goro. Oleh goro krono menungso niku ndak weruh sapa awake sampean. Kaya dene kertas niki warnane merah. Kain niki warnanya biru. Sampean bisa mengatakan biru karena sampean tahu betul dan melihat betul kain itu. Tapi lek sampean ndak tahu ndelok kain itu terus sampean ngarani biru. Sedangkan kain ini niku disingit nono ning jero ni kotak. Apakah sampean itu bisa dikatakan orang yang benar di dalam pemujaan dan kata-katanya? Jawabannya jelas tidak bisa dikatakan benar. Itu artinya pembohong. Goro. Sampean tak uru menungso sampean ngalem. Sampean ngalem kulo. Kapan sampean tau uru kulo? Wong sampean kepethuk kulo niku satu saat, sajam. Ndak uru sampean lek ana njero omah. Ndak uru lek ana njero jeding sampean. Ndak uru lek tepak turu, ndak uru sembayang, ndak uru wiritane. Terus sampean ngelem kulo niku wong apik, iku jenenge goro. Kan ojo gampang-gampang ngelem wong. Ojo gampang-gampang muji wong. Apa maning ngilokno? Tambah ndak oleh. Senajano wong niku wis luteng-luteng karo kotoran, sampean ilokno ndak oleh, Cak. Senajano wong edan, sampean ngilokno ndak oleh. Napa? Krono sampean ndak urun nang hakikate wong iku, edan temen apa api-api edan? Diraupi kotoran temen apa goro-goroan? Dan yang tahu dengan seperti ini adalah orangnya sendiri, sampean tidak tahu. Karena sampean akan bergaul dengan orang lain hanya sesaat saja. Orang lain itu ketika melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya cacat, dia bakal singitan. Lelek nang awake sampean dhewe, wong sampean barengi terus, ngalor ngidul sampean meru, bagaimana sebetulnya sampean? Perkembangan mulai lahir sampai tuwek niku sampean lek nang awake dhewe kan ngerti. Maka yang lebih tahu dengan manusia itu adalah dirinya sendiri. Orang lain sama sekali tidak tahu. Yang ngerti paling teko omongan itu, teko tingkai sekilas. Laru lek tepake nglakoni apa-apa mboten semerap sampean. Wa kadza lan kaya kono mengkono manhiyun anhu laukana madhuhu. Lamun ono apa madhuhu ngelem ing murid ana iku yurithuna kaakna apa madhuhu. Indal mamduhi munggone wong sing den elem wiratan ing lali. Wa yughlituhu lan ngluputaken apa madhuhu hu ing murid fi nafsi ing dalam awake murid. Wa alaihi lan ing atase iki manhiyun anhu yu'malu den arahaken. Wa alaihi lan ing atase iki manhiyun anhu idza kanal madhu yurithu indal mamduhi ghiratan. Ghiratan ghine kasro. Wa yughlituhu atau wa yughallituhu sami mawon. Walat niku keliru niku fi'il lazim. Dadi lek jenenge fi'il lazim, lek sampean kepengin dadekno mutaaddi yo kudu ambek hamzah utawa karo tasdid. Bil hamzi wat tad'ifi addi malazim. Kelawan hamzah lan tasdid maka sampean bisa menjadikan fi'il lazim itu menjadi mutaaddi. Jadi sampean iso maca yughlituhu berarti fi'il madine aghlaqo. Bisa yughallituhu berarti fi'il madine ghallaqo. Ghallata yughallitu taghliton. Taghlito tan taghlaton tighlaton mughallaton fahuwa mughallitun ghallit dan seterusnya. Wa kadza wa alaihi lan ing atase manhiyun idza kanal madhu yurithul mamduha ghiratan wa yughallitu fi nafsihi yu'malu den araken apa kauluhu daune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa daune Kanjeng Nabi? Daune Kanjeng Nabi liman maring wong. Liman maring wong madha kang ngalem sapa Nabi? Man. Madha kang ngalem sapa man indau ing dalem sandingi Kanjeng Nabi? Rojulan ing wong lanang. Dawane Kanjeng Nabi kotok tu. Ing dawu kotok tu. Nugel ingsun unuka sahibika ing gulune kanca sira. Waqala lan dawu sapa Nabi, iyakum. Ngrekso sira kabeh wal madha ing ngalem, fa innahum mungko sademene al madhu adzabhu iku koyo nyembele. Ngalem wong niku ugi mboten angsal. Kalau orang yang dielem itu menyebabkan terbuai oleh elemane sampean. Ampun luput-luput sampean iki luoman. Sampean iki api. Sampai dielem saking nemeni oleh ngelem sampai lupa diri. Ngelem model-model ngono iku ndak oleh, Cak. Ngelem sampai dadekno wong iku luput. Waduh. Nek pasuruan iki ndak ana wong apik le ndak sampean. Sampai sing diarani ngoten niku nglakoni barang maksiat mergo dipuji sampean niku. Muji ngalem sing ngoten modele niku ndak oleh. Lah, Pada pengertian yang seperti inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diarahkan. Ya napa hadis Kanjeng Nabi? Hadis Kanjeng Nabi di satu saat ada orang mendatangi daleme Gusti Kanjeng Nabi. Mari tutuk wonten ndek lepet uluk salam assalamualaikum. Dia menjawab waalaikumsalam. Menapa, Pak? Hakeng Kanjeng Nabi dolen. Bareng muni dolen lungguh-lungguh ana ning daleme Kanjeng Nabi, tibake wong niku nyebut kancane. Misal jenenge Zaid. Zaid niki dilem nang wong niku ana ning arep Kanjeng Nabi. Waduh Kanjeng Nabi Zaid, apik mari wong. Loman. Ndakake gunem. Cakang ibadahe. Khusuk lek mlaku ndingkluk, ndak tau ngakal-ngakali wong. Lek guneman yo alon-alon, ndak tau nyentak wong, ndak tau nyelokno wong. Ana wong alam kancane ning arepe Kanjeng Nabi, yo napa sikapnya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi muni, "Kawandene mari kancamu ku tak belen aku." Apa Kanjeng Nabi kok katene belen nang wong sing dilem ana ning arepe Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi itu faham bahwa ngalem sing koyo ngeten niku bohong. Goro ngoten niku. Napa? Wong sing ngalem niki ndak kumpul bendino karo wong niku. Gembul lek tepak urip tok ngerti, lek tepak turu. Awake turu kancane sing dilem niku tangi. Ero ta ding dilakoni kancane tepak tangi. Awake sing ngalem niku ana ning Pasuruan, kancane sing dilem ana Jakarta. Apakah dia tahu bagaimana perbuatan orang yang sedang di Jakarta? Lho niku nang kancane dikon, gone niku kancane tak belen aku. Apa Kanjeng Nabi? Polae ngomong ngoten niku goro. Muji kenemenan ndak oleh, mergani sampean lek seneng nang wong. Ojo nemen-nemen lek muji. Sebab uang niku lek muji ni nemen. Engko lek tepak benci, benci ni iya nemen. Dadi lek eso sampean lek seneng nang wong, ya ojo ngelem menengo ae wis. Lek benci, ya ojo muni menengo. Sebab muji karo ngilokno niku kacek sak sretok. Kacek sak gang. Muji niku gang pitu, ngelem niku gang enem. Kali noleng ini tok tutup bisa. Mila saking menika mandan muka kula kali panjenengan dadi wong sing ndak terlalu gawoan nang kejadian yang pernah kita lihat. Sehingga kita gampang mengklaim orang itu baik, ngeklaim wong iku elek. Masih wong iku elek apa urusane sampean ambek wong iku? Masih wong iku apik sampean katene oleh apa? Ndak oleh apa-apa, meneng wis. Kecuali lek wong niku mati. Lek wong mati kudu dituk disebut kebagusane. Masih nang Mekah bendino. Sampeyan delok kelakuane dhek Mekah apa? Haji ben taun tapi ndek Mekah ndek Arafah tukaran kok meso. Haji ku jeneng. Nuwun sewu, mungkin lho, mungkin. Mungkin Haji Mardut jenenge. Ana ndek omah tok tapi api. Dadi gampangane ana wong kelakuane yo nopo apik utawa elek serahne nang Allah Subhanahu wa taala. Sing menilai mangke nggih Gusti Allah. Sing ngekei ganjaran ya Gusti Allah. Pas sampean masih ngelem ya ndak iso ngekei ganjaran. Sampean masih nyacat ya ndak iso ngepuk. Ngepuk sampean dadi pidana. Pidana dihukum. Aduk meneng niku pun. Meneng niku ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Kang Masdoyo, konco-konco ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten salah luput kula njaluk sepuro sing akeh nang sampean sedaya. Lek ana apike niku saking ngarsane Gusti Allah, barokah ngaji mandar muga sing dodolan laris, sing loro diparingi waras, sing sebel diparingi cerdas, dibuka akale, sing ngaji lan sekolah mandar oleh ilmu manfaat, sing nyambut gawe mandar muga ndang-ndang diparingi munggah pangkat sak bayarane. Sing dagang diparingi lancar dodol lan duwike. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namung nika ingkang saged kula aturaken salalu putih nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.